Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid din wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah muliakan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, nikmat yang gak bisa kita hitung-hitung ibu-ibu sekalian, yang senantiasa menghiasi hari-hari kita, khususnya nikmat iman dan nikmat didekatkan dengan ilmu. Ilmu yang kita berharap menjadi ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, yang bisa bermanfaat buat diri kita dan buat lingkungan kita, keluarga kita, masyarakat dan lain-lain. Sehingga stigma bahwa wanita itu beban itu bisa dihapuskan, nyusahin itu gak benar. Wanita-wanita yang punya value dan punya ilmu nafi itu bukan menyusahkan, tapi justru memberikan solusi. Mereka membantu umat, punya peran di tengah-tengah masyarakat. Ada seorang nama yang terkenal, Zulaikha binti Ismail Yusuf Asy-Syafi'i. Beliau adalah wanita yang sangat pakar dalam ilmu fikih. Salah satu faqihah dalam mazhab Syafi'i. Dan beliau mufti, muftiyah, khususnya dalam masalah haid, nifas, dan berbagai macam masalah-masalah umat yang lain. Alim, bermanfaat, perannya besar di masyarakat, dan mengurai masalah-masalah yang ada di tengah-tengah lingkungan. Punya sumbangsi besar, jasa besar. Zulaikha binti Ismail Yusuf Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini salah satu nama yang perlu membuat kita merenung dan berpikir bahwa sebuah hal yang perlu dipikirkan kembali, bahwa wanita itu kalau sudah hijrah itu berarti tumpul akan peran, gak berguna, kerjanya hanya di dapur. Enggak, walaupun di dapur pun mulia, sangat mulia loh di dapur, tapi apakah harus demikian? Enggak harus. Yang fokus di dapur bagus. Berapa banyak nama-nama besar itu perannya itu di dapur. Gak ada masalah dengan dapur. Tapi pun kalau yang dimaksud gak punya sumbang sih, gak punya peran, gak bisa apa-apa, paling juga nikah. Enggak, bukan seperti itu. Makanya kan setiap kajian kita dengan taufik Allah kita sebutkan nama-nama wanita yang punya catatan indah di dalam sejarah kita. Di antaranya ini, Muftiyah, ibu-ibu sekalian. Beliau mengurai masalah-masalah, membantu mensupport banyak wanita yang bingung. Kan hukum haid salah satu hukum yang paling banyak cabangnya gitu dan pelik. Dan menguasainya itu enggak mudah. Dan beliau menguasai. Alim, pakar fikih mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Oleh karena itu ibu sekalian, ibu harus semangat. Ibu harus terus belajar. Hidup ini cuma sekali. Apa peran kita dalam kehidupan? Apa kebaikan yang kita tabur? Apa kebajikan yang kita berikan? Orang yang atau wanita yang belajar berhijrah itu harusnya berubah dari yang gak bermanfaat jadi bermanfaat, yang gak punya peran jadi punya peran, yang punya yang awalnya gak punya arah jadi punya arah, yang gak jelas jadi jelas hidupnya, tahu apa yang harus diperbuat. Dan setiap kita gak sama. Ada wanita yang fokus mencetak generasi, dia cetak anaknya. Ada yang fokus jadi guru, ada yang lain. Ada wanita gak punya anak, ada wanita yang Allah takdirkan belum menikah. Tapi apakah gak punya peran? Enggak. Kita kan sudah sebutkan juga salah satu gurunya Al-Khatib Al-Baghdadi. Bagaimana belum Allah takdirkan gak menikah sampai akhir hayat beliau. Wanita penusia beliau di atas 80-90 tahun kurang lebih. Tapi manfaatnya luar biasa, ibu-ibu. Manfaatnya luar biasa. Maka ini yang selalu harus kita camkan. Belajar adalah harga mati. Kalau kita ingin memperbaiki diri, memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki kematangan kita, memperbaiki kedewasaan, dan lain-lain. Semoga Allah memberikan taufik, maka bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan untuk belajar dan belajar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib. Salah satu buku yang sangat luar biasa, yang kalau kita renungkan, kita hayati, maka insya Allah Allah akan membuka pintu-pintu karunia-Nya kepada kita. Dan kita sedang membahas tentang keistiqomahan ya hadirin. Dan ternyata keistiqomahan itu susah banget. Dan kuncinya kata Al-Imam Ibnu Qayyim adalah keistiqoman hati sebelum keistiqoman anggota badan. Dan berbicara tentang keistiqoman hati, yang pertama, hati ini harus lebih mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dibanding yang lain. Karena itu kunciannya. Dan bicara gampang, kata Al-Imam Al-Qayyim, wa ma ashal hadza bidakwa. So, gampang banget kalau hanya mengklaim. Kalau hanya mengklaim, gak sulit. Wa ma as'abahu bil fi'l, tapi susah banget membuktikannya. Susah banget untuk mengamalkan. Fa indal imtihani yukramul mar'u aw yuhan. Dan saat diujilah, seseorang itu dimuliakan dan dijatuhkan. Saat diujilah, orang itu baru kelihatan cinta gak sih sama Allah. Mana yang lebih ia cintai? Nah, hadirin Allah muliakan. Lalu kita lanjutkan. Waqad qadallahu azza wa jal qada'an la yuraddu wa la yudfa'. Allah itu telah menetapkan, ibu-ibu dan jamaah, sebuah ketetapan yang tidak bisa dibantah dan tidak bisa diangkat, gak bisa dirubah. Sekali lagi, Al-Imam Ibnu Qayyim sedang menjelaskan bahwa ada ketetapan yang Allah tetapkan kepada kita yang itu gak bisa diotak-atik. Mau sehebat apapun kita ngelawan, gak bisa. Gak bisa. Apa ketetapan itu? Mari kita simak. Anna man ahabba syai'an siwahu uzziba bihi walabudda. Ya Allah, ibu-ibu sekalian dan jamaah, oh, ini dalam jamaah. Kata Nabi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, anna man ahabba syai'an siwa. Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, maka ia akan tersiksa dengannya. Dan itu pasti. Itu pasti. Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, selain Allah, maka dia akan tersiksa. Dia akan tersiksa. Itu hal yang perlu kita camkan. Dan itu kepastian. Ini ketetapan yang tidak akan berubah. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 62. Al-Ahzab 62. Sunnatullah fil ladzina khalu min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan Anda tidak akan menemukan sunnatullah itu berubah. Ini gak akan berubah. Sunnatullah itu, polanya Allah itu, ketetapan Allah itu gak akan berubah. Jadi, Ibnu Qayyim menjelaskan salah satu pola. Bahwa kalau kita mencintai selain Allah, maka kita akan tersiksa dengan itu. Kita akan sakit dengan hal tersebut. Kita akan sakit dengan itu. Hadirin Allah muliakan. Jadi, sadar gak sih kita bahwa dalam hidup ini seringkali yang menyakitkan kita bukan pihak yang kita benci, tapi yang kita sayangi. Yang membuat hati ini gak karu-karuan. Yang membuat perasaan ini seperti naik roller coaster atau berada di sebuah pesawat lalu mengalami turbulensi, itu seringkali bukan ketika menghadapi orang yang kita gak suka, tapi justru ketika berhadapan dengan yang kita sayangi dan cintai. Oh, itu fatal. Makanya kata para ulama, alladzi yuhzinuka ma yuhibbuka. Sebagian ulama mengatakan, seringkali yang menyedihkan kamu, yang membuat kamu sedih itu justru yang kamu sayangi. Itu yang membuat kita terpukul. Hadirin Allah muliakan. Dan membuat orang hancur. Ada seorang ibu baca berita bahwa ada kasus seorang anak itu tertabrak dan meninggal di tempat. Dia biasa aja. Kenapa? Karena anak orang. Tapi begitu anak yang tertabrak, hancur coba. Kok beda? Padahal sama-sama nyawa. Sama-sama anak kecil. Satu, seumuran. Jenis kelaminnya sama, laki-laki. Atau jenis kelaminnya sama, perempuan. Simpel aja. Yang satu, dia gak sayang. Oh, dia gak kenal. Gimana dia sayang? Yang kedua, ini buah hati dia, hadirin. Kesayangannya. Harapannya itu dia taruh di pundak tuh anak. Anaknya tertabrakan, hadirin. Dan meninggal, qadarullah. Wih, itu hancur, jamaah. Hancur. Dan hancurnya dia itu melebihi kalau hatersnya kecelakaan. Iya, bukan dia nggak sedih sama sekali. Atau mungkin hatersnya dapat sesuatu yang nikmat gitu, dia biasa aja. Jadi dia nggak pantas dapat itu, tapi biasa. Tapi begitu yang dia cintai terjadi sesuatu, jatuh. Hadirin ingat kaidah ini. Anna man ahabba syai'an siwahu udziba bihi wala budda. Orang yang mencintai sesuatu selain Allah, maka dia akan tersiksa dengan itu. Dan itu pasti. Pasti. Hadirin timbul pertanyaan, berarti saya enggak boleh cinta kepada selain Allah dong, Ustaz. Terus gimana hukumnya cinta kepada anak? Cinta kepada suami? Gak boleh tuh, Ustaz. Gimana cinta kepada orang tua? Gak boleh juga. Hadirin, bukan itu poin Al-Imam Ibnul Qayyim. Kita boleh cinta kepada selain Allah. Kita boleh mencintai anak kita. Kita boleh mencintai suami kita. Bahkan salah satu karakter wanita yang akan masuk surga adalah yang mencintai suaminya. Al-Wadud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul walud al-wadud. Atau tazawwajul walud al-wadud. Atau kama qala, nikahilah wanita penuh dengan rasa cinta dan memaksimalkan kesuburannya sehingga dia banyak anak. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW secara spesifik ketika menjelaskan nisa'ukum min ahlil jannah, wanita yang akan masuk surga diantara wanita-wanita kalian, Di antara yang disebutkan apa? Wadud, wanita yang penuh rasa cinta kepada suami khususnya. Berarti terpuji, hadirin, gak tercela, disyariatkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu salah satu karakter yang akan memasukkan wanita ke surga. Lalu kenapa ya Al-Imam Al-Qayyim menyatakan hal di atas? Apa maksud beliau? Hadirin Allah muliakan. Maksudnya adalah cinta yang overdosis. Cinta yang overdosis. Cinta yang overdosis. Yang melebihi dosisnya. Apalagi kalau sampai pada cinta ta'abbud atau cinta ubudiyah, sehingga seseorang jatuh ke dalam syirik mahabbah, syirik cinta. Seperti apa tuh? Mari kita simak keterangannya. Kata para ulama, mahabbatul ubudiyah al-mustalzima lidzul wal khudu wa ta'zim wa kamal ta'a wa ithar wa itharil mahbubi ala ghairihi, yaitu cinta, cinta ibadah, hadirin. Apa tuh cinta ibadah? Cinta yang mengandung adzul, merendahkan atau menghinakan atau merendahkan diri di hadapan yang dicintai, merendah. Al-khudu', ketundukan. Wata'zim, pengagungan. Wa kamali ta'ah, dan akhirnya taat secara mutlak, sempurna. Wa itharil mahbubi ala ghairihi, dan menomorsatukan yang dicintai dibanding yang lain, termasuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil mahabbah la yajuzu ta'alluquha bighairillah. Nah, cinta seperti ini enggak boleh dikasih kepada makhluk. Hanya boleh ke Allah. Yang mengandung kerendahan, ketundukan, pengagungan, ketaatan secara sempurna atau mutlak, semua permintaannya diturutin, dan menomorsatukannya selain darinya, itu hanya boleh dikasih ke Allah. Gak boleh dikasih ke anak, gak boleh dikasih ke istri, gak boleh dikasih ke suami, gak boleh dikasih ke harta, gak boleh kasih ke mertua, ke orang tua, ke mertua. Tetap cintai mereka, hadirin, tapi jangan overdosis. Makanya kan ketika Nabi SAW berbicara tentang ketaatan, apa kata Nabi SAW? La ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Gak boleh ada ketaatan kepada makhluk kalau bermaksiat kepada Allah. Begitu kita taat sama, walaupun konsekuensinya bermaksiat kepada Allah, maka itu overdosis. Dan inilah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 165, hadirin. Al-Baqarah 165. Surat kedua di ayat ke-165. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nas," ada di antara manusia, "man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Dan di antara manusia ada yang menyembah selain tandingan-tandingan selain Allah. Ada yang menjadikan makhluk sebagai tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka mencintai pihak-pihak tersebut yang mereka jadikan tandingan Allah. Ka hubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah, sama. syirik kan. Syirik kan sama, menyamakan itu kan syirik. Taswiyatul ghairillah billah fima huwa min khasaisillah, menyamakan makhluk dengan Allah di hal-hal yang merupakan spesialisasinya Allah, itu kesyirikan. Jadi ada manusia yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan Allah. Apa masalah mereka? Mereka mencintai tandingan ini, makhluk-makhluk tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Lalu Allah jelaskan bagaimana sih profil orang-orang beriman, bagaimana sih profil orang-orang bertakwa. Mari kita simak. Walladzina amanu ashaddu hubbalillah, dan orang-orang yang beriman, kata Allah, orang-orang yang beriman mereka lebih mencintai Allah dibanding yang lain. Mereka sangat mencintai Allah tabaraka wa ta'ala dibanding cinta mereka kepada yang lain, dibanding anak, dibanding suami, tetap cinta kepada anak kita, tetap cinta kepada suami kita. Tapi kalau ibu-ibu beriman, ibu-ibu lebih mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika kita berhasil dengan taufik Allah bisa sampai titik ini, maka kita gak akan tersiksa dengan yang kita cintai. Gak akan. Sedih ya, tapi sedih rahmah. Sedih sayang. Hancur tidak, gak hancur. Di antara dalilnya Nabi SAW menangis ketika anak beliau Ibrahim wafat sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau hancur? Tidak, beliau enggak hancur. Kenapa beliau nangis? Ekspresi dari rahmah kasih sayang. Bedakan antara nangis atau sedih karena sayang dengan tersiksa dengan kesedihan, beda hadirin. Enggak beda. Nabi SAW mengatakan innal aina la tadma wal qalba la yahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Kata Nabi SAW, air mata ini menetes dan hati ini sedih, dan kami benar-benar sedih dengan perpisahan denganmu wahai Ibrahim. Nabi SAW bilang sedih, tapi beliau hancur enggak? Beliau tersiksa, beliau enggak tersiksa. Kenapa? Karena beliau mencintai Ibrahim, beliau mencintai anak-anak beliau. Tapi beliau mencintai mereka secara proporsional. Itu jadi masalah. Masalah kita maksudnya. Kita seringkali mencintai melebihi dosis. Maka gak aneh kita tersiksa dengan itu. Kita tersiksa dengan itu. Dan itu persis sebagaimana yang kita bahas sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang masalah cinta, ayat yang harus selalu kita renungkan. Dan kita sudah sampaikan ayat itu. Surat apa? At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. At-Taubah ayat 24. Wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha وتجارةٌ تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Katakanlah kalau orang tua kalian, anak kalian, saudara kalian, istri atau pasangan kalian, keluarga kalian, harta yang kalian kumpulkan, bisnis yang kalian bangun dan kalian khawatirkan kerugiannya, dan rumah yang kalian sukai, ridho, ibu-ibu sangat suka dengan rumah yang kalian ridhoi, lebih kalian cintai dibanding Allah dan Rasulnya. Jika itu semua lebih kalian cintai, berarti sebatas cinta boleh apa tidak? Boleh. Permasalahannya apa? Overdosis. Lebih kalian cintai dibanding Allah dan Rasulnya. Dan berjihad, berjuang di jalan Allah. Fatarabbasu. Maka tunggulah sampai Allah yang mendatangkan keputusannya. Hadirin Allah muliakan. Yang jadi masalah kalau lebih kita cintai dibanding Allah Subhanahu wa taala. Di antara maksud maka tunggulah, di antara tafsirnya, di antara ada beberapa keterangan para ulama, tunggulah apa yang Allah tetapkan dari hukuman kepada kalian. Akan tersiksa kita. Begitu anak sakit, hancur hati kita. Mbak, kenapa hati Mbak hancur? Anak saya sakit, Ustaz. Bukan karena anak Mbak sakit, tapi karena Mbak mencintai anak Mbak overdosis. Nabi sedih, tapi Nabi gak hancur. Ada seorang ibu, anaknya wafat bertahun-tahun yang lalu, mungkin di atas 10 tahun atau bahkan puluhan tahun yang lalu, itu sampai hari ini belum bisa move on. Benar-benar terpukul, hancur hatinya. Aku katakan, kenapa ibu hancur? Anak saya wafat, itu satu-satunya anak saya. Bukan karena anak ibu wafat, tapi karena cinta kita overdosis kepada dia. Ada pihak-pihak lain atau ada orang-orang yang anaknya wafat, satu-satunya juga, gak hancur. Sedih, ya sedih. Nabi SAW sedih. Nabi SAW bukan hanya kehilangan satu anak dalam hidup beliau, lebih. Ketika beliau wafat, anak beliau yang hidup hanya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kehilangan bukan satu, bukan dua, tapi tidak membuat beliau hancur. Sedih ya, normal. Tapi terpuruk tidak. Hadirin Allah muliakan. Ada seorang wanita, qadarullah, suaminya selingkuh. Dia berzina dengan wanita lain. Lalu sang istri hancur. Ketika ditanya, kenapa Mbak hancur? Suami saya selingkuh dan berzina, Ustaz. Ya itu fatal. Berat. Tapi coba evaluasi. Apakah benar hancurnya hati kita karena perbuatan suami kita? Atau karena kita terlalu mencintai dia? Melebihi dosis. dan bisa jadi melebihi cinta kita kepada Allah. Bukankah orang-orang beriman itu akan terpukul ketika melakukan dosa dan membuat Allah murka? Dalam kasus ini, yang membuat maksiat siapa? Suami. Kenapa istri yang hancur? Harusnya kan yang buat maksiat dan dosa besar itu yang hancur. Kita lihat sejarah para nabi. Yang hancur itu kaumnya Nabi Lut apa Nabi Lut hadirin? Kaumnya Nabi Lut yang melakukan dosa besar itu. Yang hancur Fir'aun apa Nabi Musa? Fir'aun, dia melakukan dosa besar. Dan kenapa dalam kasus ini? Kenapa istri ikut hancur? Padahal melakukan dosa suami. Suaminya hancur wajar, dosa besar. Suami hancur, itu jelas itu bukan hal yang aneh karena melakukan dosa besar. Jadi kenapa istrinya ikut hancur? Ternyata hancurnya bukan karena perbuatan suami, tapi karena kita lebih mencintai suami kita lebih dari dosis yang Allah tetapkan, dan itu dosa juga. Akhirnya kita terpuruk dengan dosa kita sendiri. Kan demikian. Ada sebagian ibu-ibu kehilangan harta, uangnya dibawa kabur orang, hancur. Gimana Ustaz, saya bingung. Kenapa hancur? Uang saya dibawa kabur. Itu satu-satunya tabungan kita. Atau ini satu-satunya tabungan saya. Hadirin, kalau yang ngambil uang itu hancur, bukan hal yang aneh. Karena dia zolim, zolim akan dihancurkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kita bahas hadisnya. Belum lagi kalau korbannya nyumpain dia, kita bisa ngerti kenapa dia hancur. Walaupun kita berharap dia bisa bertobat kepada Allah, tapi kalau hancur, oh, kita alurnya jelas. Tapi kenapa Anda korban kok hancur? Anda kan gak dirugikan. Kalau kita pakai kacamata iman, ketika duit ibu-ibu dibawa kabur orang, apakah ibu-ibu akan kehilangan uang tersebut? Enggak. Kita udah belajar hadisnya dalam Riyadhus Shalihin. Akan diganti. Tinggal pertanyaannya, ini yang misteri, diganti dia di dunia atau di akhirat? Dan kalau diganti di akhirat dengan pahala, dan itu lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan. Jadi uang gak akan hilang. Itu satu. Yang kedua, kita pun juga dapat bonus pahala dari sabar. Jadi uang gak hilang, lalu kita sabar, apalagi kita ridho dengan takdir ini, kan untungnya besar. Kita terzolimi, itu kok pahalanya besar. Lalu kita sabar akan itu. Berarti bukan-bukan, kita hancur bukan karena ini. Bukan karena harta kita diambil orang, uang kita diambil orang. Kita hancur karena kita mencintai harta kita lebih dari dosis. Lebih dari dosis. Itu yang bahaya. Ini yang perlu kita camkan. Seringkali kita sibuk sama pihak luar, demi mencari kebahagiaan dan mengobati sakit hati kita, padahal kita lupa masalahnya ada dalam diri kita. Karena cinta kita overdosis. Dan itulah yang dikatakan Ibnu Qayyim, barang siapa yang mencintai Allah, overdosis maksudnya, udzibah bihi walabud, dia akan tersiksa dan pasti tersiksa. Dan ini kaidah dari dulu sampai sekarang. Istri tidak taat itu menyakitkan jemaah. Tapi Nabi Nuh enggak hancur. Nabi Lut enggak hancur. Suami enggak ideal itu. Apalagi suami kerjanya bermaksiat, melakukan kemungkaran, itu sangat menyakitkan. Tapi Asiah enggak hancur. Ketika suaminya bernama Fir'aun. Coba kita renungkan apa sebenarnya akar masalahnya, dan coba kita cari obatnya. Coba minta pertolongan sama Allah. Ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum Muhammad. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz wa iyakum. Semoga Imam Ibnu Qayyim dirahmati oleh Allah, dan semoga Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin selalu diberi taufik oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustaz, Anda baru saja lulus kuliah dan sudah ada dua laki-laki yang mau ta'aruf. Ta'aruf itu proses menuju pernikahan ya. Dan saya tolak Ustadz, karena orang tua masih belum mau anaknya menikah dan lebih ingin anaknya lanjut sekolah dulu. Gimana ya Ustadz? Sedangkan saya takut fitnah. Apa yang saya lakukan sudah benar? Mohon nasihatnya Ustadz. Ya Allah khairan. Hadirin yang memuliakan, masih terlalu global. Masih terlalu global hadirin. Yang pertama, kita harus sadari bahwa pernikahan itu gak mudah. Betul, pernikahan penuh dengan keberkahan, penuh dengan pahala. Tapi melakukan blunder dalam pernikahan pun juga akan menjadi masalah besar. Pernikahan adalah amal soleh yang berat, kecuali dimudahkan oleh Allah. Lalu kita siap, kita punya ilmunya, kita matang, kita bijak. Itu harus kita camkan. Lalu pertanyaan berikutnya, siapa wali kita? Atau orang tua tuh pandangannya bagaimana? Orang tua kita tajam apa tidak dalam memandang, membaca persoalan? Dan paradigma berpikir orang tua kita seperti apa? Makanya ketika para ulama ditanya apakah boleh menuruti perintah orang tua untuk menceraikan istri sebagaimana yang dilakukan oleh misalnya Nabi Ibrahim atau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagian ulama mengatakan jawabannya boleh taat sama orang tua jika cara berpikir orang tua kita seperti Nabi Ibrahim dan Umar bin Khattab. Itu poinnya. Artinya bukan sama plek-plek, gak mungkin loh ada orang bisa menyamai kualitas berpikirnya Nabi Ibrahim atau Umar bin Khattab, gak mungkin. Tapi pendekatannya itu, walaupun dengan level yang berbeda. Jadi kita harus lihat wali kita atau orang tua kita itu menjalankan fungsinya apa tidak. Yaitu memberikan atau mencarikan atau menjodohkan atau mengusahakan calon pemimpin yang terbaik buat anak perempuannya, yang soleh, yang bertakwa, yang kemistrinya dapat, yang ngejaga, yang matang dan seterusnya. Dan di sisi lain, apakah wali kita bisa ngebaca diri kita? Orang tua kita bisa ngebaca diri anaknya apa tidak? Karena ada sebagian orang tua memang sangat matang, dan orang tua itu tahu anak saya itu belum siap nikah, belum siap menjadi pemimpin buat anak orang, atau siap dipimpin oleh seorang laki-laki. Kalau saya kasih, berantakan nanti rumah tangganya. Dan benar ternyata. Jadi seringkali kan kita underestimate sama orang tua. Orang tuaku tuh menghalangi. Lo bisa jadi karena kamu belum siap. Dan orang tua kamu tahu persis siapa anaknya. Maka buktikan kepada orang tua. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, lihat calonnya. Para akhwat. Calonnya bisa mimpin yang benar enggak gitu. Bisa jadi kita banyak kekurangan, kita banyak PR. Tapi calon kita tuh apa? Calon kita ketika nanti dia jadi suami, dia bisa bimbing kita. Itu bisa dipertimbangkan. Tapi kalau kita sendiri belum terlalu siap, calon suami kita juga begitu juga, enggak dewasa, enggak matang, ilmunya juga enggak banyak. Ya berarti bisa bahaya kalau di ini kan. Jadi ini pertanyaan yang terlalu global, paling tidak pegang tiga faktor. Kita lihat diri kita, faktor diri kita, faktor wali, faktor ayah atau orang tua, gimana sudut pandangnya, lalu faktor calon, walau telah bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Jama'ah, Imam Nawawi dan para ulama kita selalu dirahmati oleh Allah Ar-Rahman, amin dan alamin. Semoga Ustaz tim jamaah beserta keluarga selalu Allah Al-Wahhab berikan keberkahan, amin dan alamin. Mohon nasihatnya Ustaz untuk seorang ibu yang lebih menikmati saat kajian sendirian daripada menjaga amanah anak dan rumah. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum, fikum barakallahu. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya yang pertama, hidup yang benar itu saatan-saatan, kata Nabi SAW. Ada waktunya kita belajar, ikut kajian. Ada waktunya kita ngurus rumah. Ada waktunya kita ngurus anak. Saatan-saat, ada waktunya. Jadi ada waktunya kita ikut kajian, ada waktunya ngurus anak, ada waktunya kita ngurus rumah, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah buah dari kesalahan dalam memaknai belajar. Dan itu PR kita semua. Bukan hanya yang dimaksudkan oleh penanya, enggak, kita semua punya PR. Jadi enggak usah berkecil hati, kita harusnya kita bersyukur juga, alhamdulillah kalau PR kita terungkap. Banyak di antara kita berpikir bahwa belajar itu adalah sebatas ikut kajian, mendengar, memahami, mencatat, menghafal dan seterusnya. Dan itu kurang tepat. Itu dikotomi. Itu menyempitkan makna belajar. Mari kita simak keterangan dari nama besar Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah. Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, ketika beliau menjelaskan bagaimana para sahabat itu belajar radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau menjelaskan bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu belajar. Gimana cara mereka belajar? Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, mereka belajar fayata'allamul qur'ana wal ilma wal amala jami'a. Mereka itu, setiap mereka itu belajarnya, belajar Al-Quran dari sisi ilmu dan dari sisi amal, paralel, bersama-sama. Mereka belajar dari sisi ilmu, kalau bahasa kita dari segi teori, ikut kajian, mencatat, mencerna, menghafal. Dan mereka pun belajar dari sisi praktek, kalau bahasa kita, dari sisi amal, praktek. Jadi hadirin Allah, mereka itu komplit, full package belajarnya, paket komplit. Makanya mereka matang, gak teori terus. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, megang anak dan didik itu apa bukan belajar hadirin? Hah? Belajar apa aja? Apa pembelajaran yang bisa kita dapatkan ketika kita megang anak kita? Apa? Wah, masya Allah, langsung ya. Itu jawaban suami banget ya. Jawaban ayah banget. Sabar Pak Ustaz. Ya Allah, Pak Ustaz megang anak tuh. Itu jawaban cowok banget tuh. Jawaban ayah tuh. Kalau tanya sama ibu-ibu tuh, belajar kasih sayang gitu, gitu ya. Kalau ayah tuh sabar Pak Ustaz. Gitu, masya Allah. Emang berat ya megang anak tuh, ya Allah. Emang kita ini harus benar-benar respect dan mengagumi ibu kita, mengagumi istri kita, mengagumi para wanita yang luar biasa megang anak. Ya lu capeknya minta ampun itu. Sampai-sampai kalau disuruh sebutkan pelajaran pertama dalam megang anak, sabar gitu. Susah benar. Sabar. Kasih sayang. Terus apa lagi? Apa sih pelajaran apa lagi? Kita tanya ibu-ibu deh. Ibu apa? Apa? Ibu nggak punya anak kayaknya nih. Ada. Belajar bertanggung jawab. Ya. Belajar tanggung jawab. Belajar disiplin. Itu anak tuh kalau gak disiplin, berantakan anak kita. Kita harus berdisiplin. Aku tuh gak pernah belajar disiplin loh Pak Ustaz. Aku masuk sekolah, tetap aja gak disiplin. Tapi begitu punya anak, ya Allah Pak Ustaz. Disiplin tuh Pak Ustaz. Sampai harus bangun jam 1 malam, bangun jam 1 malam. Konstan polanya. Misalnya. Terus belajar apa lagi? Apa nih ya Allah, ini gak pernah punya anak, apa ya, belajar berdoa. Dulu kita gak pernah doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun atau Rabbi habli minas salihin. Dan kalaupun kita doa kurang penghayatan, tapi begitu anak nih depan mata kita, ya Allah, ini masa depan, ini harapan, ngelihat anak tuh ngelihat harapan di masa depan. Wih, doanya tuh kalau udah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun tuh nangis. Belajar doa jemaah. Belajar tawakal. Benar enggak sih belajar tawakal? Apalagi anak udah sekolah, emang bisa tuh dikawal 24/7 tuh anak? Hah? Aku mah tungguin anakku di sekolah, iya emang masuk ke dalam kelas. Gitu lah. Gitu hadirin. Ada betul banyak anak tuh gak ada masalah di jalanan, gak ada masalah. Yang jadi masalah di dalam kelas, dipentungin lah sama teman sekelasnya. Ada yang dicekek sama teman sekelasnya. ada yang dijambak sama teman sekelasnya, ada yang dipukul, ada yang dicubit, gitu. Maka kita sadar bahwa orang tua itu lemah dan gak mampu ngontrol anak-anak. Orang tua gak bisa ngejaga anak-anak full. Gak bisa kita jaga anak kita full. Tapi Allah bisa. Allah bisa. Dengan punya anak, apalagi anak sekolah, aku jadi belajar tawakal, Pak Ustaz. Benar-benar gitu ya. Dulu tuh aku tuh gak terlalu peduli sama diri aku tuh, Pak Ustaz. Ya itulah. Benar gak sih? Dulu suka kebut-kebutan kan yang bapak-bapak nih di jalan. Kan ini cowok-cowok nih kalau udah sama mobil atau motor di jalan, udah kayak punya nyawa 9 udah. Gak mikir udah, Pak Ustaz. Tapi sekarang aku baru ngerasain anakku itu keluar kayaknya tuh, aduh gimana anakku ya, takut, tau-tau ada apa-apa sama anak. Kalau sama diri dia gak mikir sama sekali, tapi begitu anak, ya Allah, paranoidnya Ustaz, takut kenapa-napa lah. Jangankan di jalan, aku gak ridho ya sama si nyamuk ya, tadi malam anakku tuh bentol-bentol. Sampai aku mau tanya sama Pak Ustadz, boleh gak kita nuntut para nyamuk itu di hari kiamat, Pak Ustadz? Karena anaknya digigitin terus, saking paranoidnya. Ada banyak orang gitu loh. Artinya, kalau sama dirinya gak mikir deh, tapi begitu sama anak, ya Allah, takutnya luar biasa. Akhirnya, ternyata Allah tuh membuat aku belajar arti tawakal dan istislam ketika aku punya anak. Oh, ternyata harus serahkan semua kepada Allah. Gak bisa kita ngontrol anak kita 24 jam. Tapi Allah bisa. Gak bisa kita jaga anak kita 24 jam. Tapi Allah bisa. Itu anak masih kecil. Belum anak udah ngerti gadget. Gimana coba jaganya? Hah, jamaah? Bisa jaga tuh anak. Buka macam-macam. Tapi Allah bisa jaga gak? Bisa. Berarti kita belajar apa? Belajar tawakal, belajar doa, itu sama. Jadi ada banyak pembelajaran dalam memegang anak. Keliru, aku pokoknya mau ngaji ya. Lo ngaji bagus, tapi emang ini kan satu hari 24 jam lo kasih. Masa gak bisa sempat megang anak? Ngaji cukup sejam, dua jam. Bisa. Kalau kita orang awam, kecuali kalau kita anak pondok, orang awam sejam, dua jam, dua setengah jam. Habis itu belajar di kotak yang berbeda. Kalau ngurus rumah, ngurus rumah belajar disiplin, belajar kebersihan. Allah tuh sayang sama orang-orang yang menjaga kebersihan hati dan fisiknya. Belajar. Dan seterusnya. Saya rasa cukup sampai di sini. Jadi kita butuh belajar di kajian dan belajar di dunia real. Semua belajar. Saya rasa cukup. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah memberikan keberkahan. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.